Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Novriana Dewi. Dan saya Aji Rohadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 18. Kalimat kunci hari ini adalah... Michi ni mayotte shimaimashita. Saya tersesat di jalan. Tokoh utama dalam adegan kami adalah Anna, seorang mahasiswi asing dari Thailand. Anna mengunjungi sebuah toko buku bersama kawan-kawannya Sakura dan Rodrigo. Setelah mereka meninggalkan toko itu, Anna terpisah dari kedua temannya. Anna kebingungan. Ia menelpon Sakura dan meminta bantuan. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 18. Kalimat kuncinya adalah... Michi ni mayotte shimaimashita. Saya tersesat di jalan. Moshi-moshi, Sakura-san, tasukete kudasai. Michi ni mayotte shimaimashita. Ima doko? Me no mae ni yūbinkyoku ga arimasu. Wakatta, soko ni ite. Sekarang mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Anna mengatakan kepada Sakura, Moshi-moshi, Sakura-san. Halo, Sakura. Moshi-moshi. Adalah kata yang Anda gunakan saat mulai berbicara kepada lawan bicara di telepon. Sakura-san. Artinya panggilan kepada Sakura. Tasukete kudasai. Mohon tolong. Tasukete kudasai. Terdiri dari bentuk T dari tasukemasu. Yang artinya menolong yaitu tasukete dan kudasai yang artinya mohon, ungkapan untuk mengajukan permintaan. Anda mengucapkan ini saat kebingungan dan meminta pertolongan. Mari kita ucapkan bersama. Tasukete kudasai. Dalam situasi yang lebih menegangkan kita mengatakan tasukete, tolong, ya? Ya, mari kita ucapkan. Tasukete. Setelahnya Anna melanjutkan Michi ni mayotte shimaimashita. Tersesat di jalan. Ini adalah kalimat kunci hari ini. Michi adalah jalan. Ni adalah partikel yang mengindikasikan arah suatu pergerakan. Mayotte shimaimashita adalah telah tersesat. Mayotte adalah bentuk T dari mayoimasu yang artinya tersesat atau kebingungan. Anda mengucapkan shimaimashita setelah bentuk T dari kata kerja untuk mengungkapkan bahwa Anda telah melakukan sesuatu dengan ceroboh atau tidak sengaja. Jadi bentuk T dari kata kerja kemudian diikuti shimaimashita. Betul ya? Betul. Mari kita melatih kalimat kunci hari ini, tersesat di jalan. Saat Anda mengucapkan mayotte, hentikan nafas untuk satu ketuk setelah mayo. Michi ni mayotte shimaimashita. Nah, sekarang saya punya pertanyaan buat Aji. Machigaemasu adalah membuat kesalahan. Coba buat kalimat yang berarti, saya telah membuat kesalahan. Bentuk T dari machigaemasu adalah machigaete. Setelahnya kita tambahkan shimaimashita. Jadi jawabannya adalah machigaete shimaimashita, telah membuat kesalahan. Betul sekali, tapi Aji tidak membuat kesalahan. Berikutnya, Sakura bertanya kepada Anna. Ima doko? Sekarang di mana? Ima adalah sekarang. Doko adalah di mana. Ini adalah cara yang dipersingkat dan informal untuk menanyakan sekarang ada di mana. Ima doko ni imasu ka? Ucapkanlah dengan intonasi menanjak. Kemudian Anna menjawab. Me no mae ni yūbinkyoku ga arimasu. Tepat di depan saya ada kantor pos. Me adalah mata. No adalah partikel yang menghubungkan kata benda. Mae adalah depan. Me no mae berarti di depan mata, yang maksudnya tepat di depan. Ni adalah partikel yang mengindikasikan tempat. Yūbinkyoku adalah kantor pos. Ga adalah partikel yang mengindikasikan subjek. Arimasu adalah kata kerja yang mengungkapkan ada sesuatu. Kemudian Sakura menjawab. Wakatta. Ah, begitu. Wakatta Artinya, saya paham. Ini adalah bentuk ta dari kata kerja wakarimasu, yang artinya memahami. Bentuk ta dari kata kerja digunakan untuk mengatakan apa yang terjadi di masa lampau atau yang telah terjadi, ya? Ya, betul. Nah, Aji, masih ingatkah cara mengubah kata kerja menjadi bentuk ta-nya? Untuk wakarimasu, pertama kita buang mas. Kata ini punya suku kata ri sebelum mas. Jadi, jika suku kata sebelum mas adalah ri, gantilah ri dan tambahkan ta. Jadi, kita mendapatkan wakatta. Wakatta, ya. Soko ni ite. Tetaplah berada di sana. Atau maksudnya, jangan kemana-mana. Soko ni. Berarti di tempat itu. Dalam hal ini, di mana Anda sekarang berada. Soko. Adalah di situ atau di tempat itu. Ni adalah partikel yang mengindikasikan tempat. Ite. Adalah bentuk te dari kata kerja imasu, yang artinya berada. Dari situ, buanglah mas dan tambahkan te. Di sini, kudasai yang artinya mohon dihilangkan pada akhir kalimatnya, ya. Ya, ini adalah cara berbicara yang informal. Sekarang mari kita dengarkan lagi adegan pelajaran 18. Kalimat kunci hari ini adalah michi ni mayotte shimaimashita. Tersesat di jalan. もしもし、さくらさん、助けてください。道に迷ってしまいました。 今どこ？ 目の前に郵便局があります。 わかった。そこにいて。 Sekarang waktunya pojok sensei oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga, akan mengajarkan mengenai poin pembelajaran hari ini. Kalimat kunci hari ini adalah mayotte shimaimashita, yang artinya tersesat. Mohon ajari kami secara rinci cara menggunakan ungkapan shimaimashita ini. Watashi ga oshiemashou. Sensei mengatakan, jika Anda mengucapkan shimaimashita setelah bentuk te dari kata kerja, Anda mengatakan bahwa Anda telah mengakhiri atau menyelesaikan suatu tindakan. Artinya, Anda tidak dapat lagi mengulangi tindakannya atau mengembalikannya ke keadaan sebelumnya. Jadi, Anda sering menggunakan shimaimashita saat Anda gagal melakukan sesuatu atau menyesali apa yang telah Anda lakukan. Misalnya, Anda telah memecahkan sesuatu. Memecahkan adalah warimasu. Dalam kata ini, suku kata sebelum mas adalah ri. Jadi bentuk te-nya adalah watte. Setelahnya Anda tambahkan shimaimashita, sehingga menjadi watte shimaimashita, yang berarti telah memecahkan. Dengan begini Anda dapat menyampaikan pesan bahwa Anda ceroboh dan telah memecahkan sesuatu. Itulah tadi pojok sensei oshiete. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Kita memperkenalkan kata-kata yang menyerupai bunyi, suara, atau perilaku. Oro-oro. Oro-oro, apakah artinya? Kata ini menggambarkan bagaimana seseorang telah kehilangan akal atau panik karena sesuatu yang sama sekali tidak diharapkan telah terjadi. Ada juga ungkapan serupa. Uro-uro. Uro-uro. Ini menggambarkan bagaimana seseorang bergerak ke sana kemari tanpa mengetahui apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu. Dan demikian kata tiruan bunyi hari ini. Sebelum menutup perjumpaan, Anna mengingat kembali kejadian hari ini dan membuat catatan. Inilah pojok catatan si Anna. Itu, yowa. Saya diberitahu kalau saya tersesat, saya bisa pergi ke pos polisi. Katanya petugas kepolisian akan memberitahu arah dengan menunjukkan peta. Apakah Anda menikmati pelajaran 18? Kalimat kunci hari ini adalah michi ni mayotte shimaimashita. Tersesat di jalan. Bergabunglah kembali bersama kami.